وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa itu? Ha? Ha? 25. Jangan ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ha? Ha. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum 'alaihi musallatu wassalam fa li'annahum law qanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lan qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim 'alaihi musallatu wassalam. لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم لا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه. وهذا بعينه وهو برهان وجوب الثالث. Dan ada pun dalil wajib amanah bagi mereka itu alaihimussalatu wassalam, maka kerana bahawasanya mereka itu jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau makruh, niscaya bertukarlah yang haram dan makruh akan taat bagi zat mereka itu Nabi alaihimussalatu wassalam, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ya Allah akan kita dengan mengikut mereka itu pada perkataan. Dan perbuatan mereka itu. Dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan yang haram. Dan tiada yang makruh. Dan dengan dalil ini, iaitu dalil wajib yang ketiga. Artinya dalil atau wajib amanah bagi sekalian Rasul itu, bahawa mereka itu jikalau khianat mereka itu Rasul dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, nescaya adalah kita disuruh dengan mengikut mereka itu pada yang haram dan yang makruh. Keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan segala yang makruh itu tiada sah pada syarak, kerana firman Allah Ta'ala, Kul inna allaha la ya'muru bil fahsya', artinya kata olehmu yakni Muhammad, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyuruh ya Allah dengan kejahatan. Jadi wajib dah kita yakin bahawa segala Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala semuanya adalah amanah, yakni kepercayaan mereka. Kerana maksud amanah itu iaitu tidak melakukan larangan-larangan agama seperti yang haram dan yang makruh, kerana kita disuruh supaya mengikut Nabi, kita disuruh ikut Rasul. Tak. Maka kalau Rasul buat hak arang, kita buat hak arang lah. Nah, kan suruh ikut. Jadi Rasul ambillah umat. Kalau Rasul melakukan yang haram, kerana tiap-tiap perbuatan Rasul, selama belum perbuatan itu khusus untuk diri Rasul, maka kita dianjurkan ikut. Jadi kalau Nabi buat benda haram, nah, kita kena ikut, maka semua kita buat benda haram. Dan makna kejahatan itu haram dan makruh, maka adalah perbuatan mereka itu akan demikian itu haram dan makruh, tiada diperoleh sekali-kali. Lain daripada Nabi, boleh jadi buat haram, boleh jadi buat yang tak haram. Tapi Nabi-Nabi Rasul tak buat yang haram. Kerana ini pilihan daripada Allah, dilantik oleh Allah. Jawatan pun ditentukan oleh Allah. Dan tujuan diturunkan, dibangkitkan di kalangan manusia supaya diikut. Maka apa gunanya Allah Ta'ala melarang yang haram, tiba-tiba suruh kita ikut Nabi-Nabi yang melakukan yang haram? Maka pada akal kita pun sudah cerak bahawasanya segala Rasul tak sekali-kali melakukan larangan agama. Allah sekali-kali tak suruh buat yang fahsyat. Fahsyat ni benda yang keji, benda kejahatan. Maka oleh Allah tak suka benda kejahatan, sudah tentu utusan yang dilantik oleh Allah tidak melakukan kejahatan. Adapun keadaan kita disuruh dengan mengikut mereka itu pada kataan mereka itu dan perbuatan mereka itu Rasul yang lain daripada barang yang sabit ketentuan, yang ini khusus mereka itu dengan barang, maka dalilnya itu kitab Allah Ta'ala pada hak penghulu kita Nabi Muhammad, iaitu firman Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya kata oleh wahai Muhammad kepada manusia, jika ada kamu kasih akan Allah Ta'ala, maka ikut oleh kamu akan daku mengasihi Allah Ta'ala akan kamu. Yang ini asalnya ayat ini kepada orang-orang Yahudi yang mengaku kasih kepada Allah. Orang Yahudi, Bani Israel, dia kata dia kasih kepada Allah. Dia kata kami yang layak masuk syurga daripada orang Islam. Apa pula? Pasal kami lebih kasih kepada Allah daripada orang Islam. Maka Allah jawab perkataan Yahudi yang bohong ini, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Muhammad pada Yahudi-Yahudi yang berdusta itu, kalau kamu benar-benar kasih kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Ini ikut Nabi. Tiba-tiba kamu tak ikut Nabi Muhammad, maka sudah tentu tak dapat kasih sayang Allah. Kerana jawapan bagi orang-orang yang ikut Nabi, yuhibbukumullah, iaitu pasti Allah akan kasih sayang kepada orang itu. Maka tak boleh kita hanya kasih kepada Allah, tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran yang mengatakan Al-Quran sudah cukup sebagai hidayah, tidak perlu lagi kepada hadis, sudah tentulah ajaran sesat lah. Ini ajaran sesat. Mutaakhirin zaman moden ni, ajaran ni dipelopori oleh apa benda ni, Kasim Ahmad ni di Malaysia. Tak perlu kepada hadis, cukup dengan Quran sebagai petunjuk. Nampak? Tak payah ikut Nabi, kerana Nabi juga manusia macam kita. Dan sekarang banyak diterima pakailah idea ni, Nabi macam kita ke? Manusia biasa bukan Tuhan. Jadi maknanya tak ikut apa. Sedangkan syarat ikut Nabi inilah syarat sah iman, syarat betulnya Islam, dan syarat mendapat kasih sayang Allah. Dan lagi pula firmannya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutlah oleh kamu akan dia. Artinya Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk kamu, dan lain dari beberapa ayat. Dalam ayat ini dengan PL perintah daripada Allah, wattabi'uhu, ndaklah kamu semua, tak boleh sebahagian-sebahagian saja, semua, bukan seorang dua. Wattabi'uhu, mana kamu semua mesti mengikut akan Nabi Muhammad. La'allakum tahtadun. Dia la'allakum ni, kalau lain daripada Allah, kalau boleh kita terjemah dengan mudah-mudahan. Jadi terjemahan yang paling tepat di dalam ayat ini sepatutnya la'allakum tahtadun, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti kamu mendapat petunjuk. Nampak? Kalau la'allakum ni daripada selain Allah. Nampak? Macam kita kata kepada kawan kita, ittabi'ni, ikut aku. La'allaka lan tadilla, ikut aku, mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat. Tapi bukan pasti. Terjemahan dia la'allaka tu mana mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang suruh buat satu-satu benda, kemudian dia kata la'allakum tuflihun, la'alla itu bukan bermakna mudah-mudahan, tetapi pasti. Nampak? Pasti kamu akan dapat tunjuk. Kerana barang siapa yang ikut Nabi, pasti dapat tunjuk. Artinya ikut oleh Nabi akan dia, Nabi kita Muhammad itu, mudah-mudahan kamu beroleh tunjuk. Dan lain daripada beberapa ayat, banyak lagi ayat yang suruh kita ikut Nabi. Jadi kalau Nabi buat benda jahat, takkanlah Tuhan suruh ikut. Kerana Tuhan hanya suruh kita ikut benda yang baik. Maka yang terbaik adalah para Rasul. Rasul yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Nampak? Dan sungguhnya diketahui oleh jalan sahabat radhiyallahu anhum, dengan mengikut mereka itu akan Nabi, Nabi kita Muhammad SAW dengan tiada syak terhenti pada demikian itu. Dan iaitu dalil putus dengan ijma' sekalian ulama' yang mujtahidin atas bahawa terpelihara penghulu kita Nabi Muhammad SAW dalil sekalian yang haram dan sekalian yang makruh. Jadi apa yang telah sampai kepada kita, cerita-cerita para sahabat, dia dang Nabi dipanggil sahabat, tabi'in tak dang, tabi'in tak dang, ulama' mazhabak tak dang, ceritanya daripada sahabat. Maka sahabat ni bukan pendusta lah. Bukan orang cakap nawak. Sahabat-sahabat meriwayatkan sampai kepada kita dalam bentuk hadis yang telah dibukukan. Pada zaman sebelum salafus salih, zaman mutaqaddimin, zaman dahulu, zaman awal-awal Islam, setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, maka hadis tidaklah dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk periwayatan cakap pamtu. Sampai mulut ke mulut, sampai mulut ke mulut. Sampai kepada abad yang kedua hijrah. Abad yang kedua hijrah, maka hadis mula dibukukan. Jadi hadis sampai kepada orang kedian dengan jalan buku lagi. Nah, lebih kurang dah yang sampai dengan jalan mulut. Dan sekarang kita tidak ada lagi jalan mulut ke mulut. Melainkan dengan kebanyakannya dengan hadis nabaw yang telah diriwayatkan. Mungkin ada lagi sanad yang sampai kepada kita tetapi tidak sampai kepada semua orang. Mungkin dengan ulama-ulama yang ada silsilahnya diambilnya hadis sampai kepada Nabi sungguh. Ini tidak mustahil lah. Tetapi memadu bagi kita dengan apa yang telah dibukukan di dalam kitab-kitab hadis pada pada abad yang ketiga Hijrah. Zaman Imam Bukhari, zaman Imam Muslim, zaman Imam Tirmizi diletak dalam buku, itulah ucapan Nabi sebenarnya. Kerana tiap-tiap apa yang diceritakan semuanya diperiksa. Maka yang tidak munasabah dibuang, yang lemah dihukumkan sebagai dhaif, dan yang maknanya yang dipercayai saja, yang dikategorikan sebagai hadis itu sahih ataupun hasan. Maknanya betul memang Nabi cakap lagu tu. Jadi apa yang sampai kepada kita sama ada dengan telinga ataupun kita dengar daripada matan hadis, tak ada sesuatu pun yang menceritakan Nabi melakukan yang haram, tak ada. Nabi melakukan yang haram, tak ada. Nabi mana buat perkara-perkara yang haram, minum marak ke, tak ada. Nampak? Adapun orang Yahudi dalam kitab-kitab mereka ada dicampur aduk cerita-cerita karut. Namanya Nabi Nabi minum marak, Nabi mabuk dan sebagainya. Kemudian ditegur oleh Allah. Ceritanya nampak baik kerana dapat teguran daripada Allah. Tapi tak pernah berlakulah yang sebenarnya Nabi minum marak dan sebagainya. Dengan dalil pada kita zaman sahabat dipanggil dalil musyahadah. Sahabat tengok sendiri kata. Aku tengok sendiri Nabi tak buat tu. Tak kasar, tak pari, tak carut, tak apa. Molek belaka. Tak buat satu pun benda yang haram. Kalau menega tak tipu. Kalau haram tak makan. Dan diketahui pula banyak sekalian perbuatan mereka itu alaihissalatu wassalam itu berkisar antara wajib dan sunat dan harus. Jika kita tilik pada perbuatan dengan sekiranya ia perbuatan. Adapun jika kita tilik kepada perbuatan dengan sekiranya aridnya, iaitu yang datangnya, maka sebenarnya itu bolehnya perbuatan mereka itu berkisar antara yang wajib dan sunat. Maka menyerah kerana yang harus tiada jatuh daripada mereka itu Nabi. Malaikat adalah ia atas jalan ibadat dan sekurang-kurang yang demikian itu mengkosat mereka itu Nabi akan mengajar bagi orang. Dan demikian itu ada kalanya wajib ataupun sunat. Maksud lepasnya, Nabi-Nabi ni tak buat yang haram dan yang makruh. Nabi-Nabi hanya melakukan sekurang-kurang martabat yang Nabi buat harus saja. Yang lain itu wajib dan sunat. Kerana hukum syarak dia ada lima je. Wajib, harus, makruh, sunat, haram. Wajib, makruh, harus, sunat, haram. Lima ni panggil hukum syarak. Hukum syarak taklifi. Kita ada kala kita buat yang wajib semayang. Ada kala kita buat yang makruh. Umpamanya ambil wuduk lebih daripada 3 kali. Kadang-kadang kita buat yang sunat. Solat witir. Kadang-kadang kita buat yang harus, iaitu bersiar-siar pergi berjalan. Kadang-kadang kita buat yang haram, ngupak fitnah orang. Adapun Nabi-Nabi dan Rasul, dua ni tak ada. Makruh dengan haram tak ada. Kerana ini larangan daripada agama. Tak buat. Kita boleh jadi buat, boleh jadi tidak. Itu tilik kepada perbuatan lah. Tapi kalau tilik pada datangnya daripada pihak Nabi, tak ada hak harus. Semuanya sunat ataupun wajib. Sekalipun Nabi melakukan benda yang harus, tetapi dah oleh kerana nak mengajar umat, maka dia satu sunat. Boleh pahala kepada Nabi. Syahadat masuk pada perbuatan mereka itu salatu wassalam, menetapkan ia akan sesuatu yang kita kerjakan pada harapan mereka itu, atau dengan mengetahui mereka itu akan dia akan perbuatan. Jadi bukan saja dikatakan benda itu dibenarkan oleh Nabi dengan syaratnya Nabi buat atau Nabi berkata atau Nabi melakukan menunjukkan sifat tersebut, tetapi juga apa yang Nabi tidak buat tetapi dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak tegur, maka perbuatan itu juga adalah apa yang disukai oleh Rasulullah. Nampak? Dibenarkan oleh Nabi. Nabi, kerana Nabi ni kalau tak suka tegur lalu. Ada bendanya yang kita buat ambil daripada perkataan Nabi. Umpamanya Nabi sendiri berkata, qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Itu kan perkataan sahabat. Nabi sendiri kata. Qala Rasulullah. Qala Nabi. Nabi berkata. Ada kadanya Nabi tak kata tapi Nabi buat. Bila Nabi buat, sahabat tengok. Kanan Nabi SAW umpamanya. Adalah Nabi SAW kata Sayyidina Umar dalam satu hadis. yanamu alal ardi wa yajlisu alal ardi wa yakulu alal ardi. Nabi ni masih hidup dia, bila dia tidur, tidur atas tanah, bila makan atas tanah, dan bila apa benda ni duduk, duduk atas tanah. Maksudnya tanah ni bukan atas tanah slow, mana duduk atas bumi, atas rata. Mana Nabi tak suka duduk atas kursi, makan atas kursi, tak, duduk bawah, tidur bawah. Tidak kaya kata-kata. Bawa lapik dengan kain, tidur. Kalau makan, duduk atas latar. Kalau latar semi, semi lah. Latar pasir, pasir lah. Ha, dia, Nabi gitu. Dia tawaduk. Maka ni Nabi tak kata. Nah, Nabi tak kata, anak ajlisu alal ardi. Aku ni, aku duduk atas bumi, duduk atas kursi. Nabi tak kata. Sahabat yang kata. Tapi sahabat tengok. Faham tak? Ha, itu juga merupakan apa benda ni, perbuatan Nabi juga dikira. Walaupun Nabi tak kata aku duduk atas rata, tapi dah sahabat kata kerana Nabi yang salam, nampak yajlisu alal ardi wa yanamu alal ardi, tidur atas rata, duduk atas rata, neh, ha, makan pun atas rata. Kita dah lalu atas rata, dah kau nak ada meja, meja pula. Kalau tak ada alas meja, kemah mulut nak ada alas meja pula. Nah, nak dia main je pinggang, dia kena bunga. Pinggang kosong jadi tawa habis air gula-gula. Nah, dia banyak lah. Dia banyak onar lah kita ni. Memang orang cacak. Dia memang sagong sikit. Nah, orang sepuluh ni kak, berok duduk atas tanah. Anak abdun akilul fil ardi. Nah, dalam hadis yang lain baru Nabi kata, anak aku ni hamba, maka aku duduk atas rata. Nah, sebab Nabi diberi pilih menjadi yang dipertua agung, raja besar sekali dalam dunia ni. Nabi tak buk. Padahal Nabi ambil jadi raja tak pun. Tak sadar sikit. Dalam satu hadis yang jarang kita dengar, Nabi kata khuyirtu ala an akuna malakan rasula au abdan rasula au kama qala fakhtartu abdan rasula. Aku diberi pilih oleh malaikat datang daripada Allah membawa satu tawaran besar. Jadi malaikat kata, Tuhan beri pilih padamu, boleh pilih. Mu nak jadi nabi dan raja boleh. Dan mu nak ataupun mu nak jadi nabi tapi hamba Allah saja, tak raja. Nah, pilih hak mana-mana, Tuhan tak bagi sikit pun. Maknanya kalau nabi tu nabi dah, tapi nak jadi raja dah. Kalau nak jadi raja, maka Allah akan lantik menjadi raja negeri Mekah. Raja besar. Macam raja Sulaiman, raja Daud, raja belaka. Tak. Ha. Kenapa Nabi kata fahtar tu apa benda ni abdan rasulah, aku pilih jadi hamba lagi pula rasul dah. Rasul jenis hamba, jenis rakyat biasa. Tengok ni tawaduk Nabi. Sifat tawaduk Nabi. Kalau kita kalau pilih jadi raja itu, tengok nak tak malai korang. Macam kita tak boleh pilih pula wadah ni. Nah, Nabi ni hak maksum baru diberi pilih. Maknanya serma bukit-bukit di kota Mekah sudi menjadi emas. Itu kau jadi emas kalau Nabi pilih jadi raja. Oh, besar-besar bukit emas. Nah, kerana nak padang Nabi pilih jadi raja. Tapi oleh kerana Nabi tak mau pilih jadi raja, maka bukit itu tetap menjadi batu sampai sekarang. Kita boleh tengok. Nah. Syahadat masuk pada perbuatan mereka itu alaihissalatu wassalam, itu menetapkan ia akan suatu yang kita kerjakan pada harapan mereka itu atau dengan mengetahui mereka itu akan dia. Jadi ada benda yang Nabi tak buat tapi benda itu tak haram. Tidak dilarang. Walaupun Nabi tak kata, walaupun Nabi tak buat. Lagu mana pula? Iaitu benda tu dibuat depan Nabi, Nabi tak marah. Maka menunjukkan benda itu kalau makanan halal, kalau perbuatan harus. Dalilnya banyak. Di antara cerita yang masyhur, makan bewak bok tu. Makan bok padang pasir. Nah, jadi satu hari dibakar dok, dipanggang lah. Bukan bewak kita ni. Kotor tu, bok ni dia bergesih. Nah, ini makanan binatang hayawan padang pasir. Jadi makan bila siap panggang pakat makanlah depan Nabi. Tahu lah ke Nabi cakap. Nah, Nabi kata saya tak clear sebab kapung saya tak ada Madinah. Nampak. Kapung ni tak ada. Jadi oleh kerana Nabi tak makan pun tetap halal. Jadi Nabi tak larang sahabat makan. Kalau haram Nabi tegur dulu. Eh, tak boleh makan ni, haram ni. Dia kata gitu. Tak. Tapi dah Nabi lah, sahabat pun makan. Cuma Nabi kata tak percaya liu, kapung aku tak ada. Bukan makanan orang kampung aku. Tak, Nabi tak makan. Jadi bila kita nak makan bok, bukan sunnah Nabi. Kerana Nabi tak makan. Cuma diharuskan oleh Rasulullah. Pasal Nabi takrir, Nabi biar. Kerana pesen Nabi-Nabi ni dia, kalau buat benda muka depan dia, tegur selalu. Dia tegur selalu. Dia tak biar. Macam kita biar dulu. Tegur tengok tepat tak. Kalau anak dagar orang boleh, dia tegur. Anak kita tak tegur. Faham? Nah, umpamanya kalau ada orang lain buat benda ada muka. Tak, boleh tak boleh tak baik ni. Ni tudung tu paling tak akan tudung ni. Tak, mungkinlah kita berani tegur. Tapi kalau anak dara, nyai. Tak, tak kata apa eh. Nabi dak lagi siapa-siapa? Nabi kabodah. Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat la qata'tu yadaha. Jikalau anak aku sendiri Siti Fatimah binti Muhammad, anak aku melakukan jenayah mencuri, maka pasti aku hukum potong tangan ke. Nampak? Anak aku dia potong tangan. Tapi tak ada anak Nabi mencuri. Nak? Ataupun benda tu jadi boleh juga, Nabi tak ada masa orang buat. Tapi cerita buat tu sampai ke Nabi. Orang khabar Abu Hurairah buat gini-gini Rasulullah. Nabi pun suka. Mana benda tu walaupun Nabi tak hadir, hukumnya harus. Dalil Nabi tak larang. Faham tak? Siapa ke pengetahuan Nabi, dia mesti larang kalau haram. Nak? Kalau tak boleh. Sebab Nabi hak makruh tegur, tak soal haram. Kita hak haram bukan kata tegur, tolong buat retik. Faham tak? Nabi hak makruh tegur. Tak ada luar, tak ada mikrofon. Mikrofon kau tak bu. Kalau bu bunyi. Umpamanya seorang laki-laki dia sembahyang seorang belakang sof. Dia sembahyang seorang. Nah. Jadi lepas pada sembahyang, apa bunyi ada mikrofon. Jadi kita kena bu belakang leceh. Dengar tak? Dengar tak? Tahu dah tadi. Saja. Kau senang jadi jelik. Jadi Nabi laki-laki ni dia semayang seorang belakang sok. Dia semayang seorang. Lepas pada semayang, Nabi tegur dia. Nabi tegur dia. Nabi ajarlah lain kali kalau semayang seorang, takbir dulu dan tarik orang depan supaya unduk. Nak? Nabi tak kata kena qadak. Nabi tak kata kena qadak. Cuma Nabi kata wala tang, lain kali jangan buat gini. Nak? Maksudnya makruh lah. Jangan ulang lah lagu ni. Jangan sembahyang seorang belakang sok. Maksudnya makruh. Tapi kalau benda tu haram, mana jadi tak sah sembahyang, Nabi tak kata wala ta'ud. Nabi kata falyak fal taqdi, hendaklah kau qada. Nampak? Mung kena qada. Itu maksudnya tak sah ni. Tapi Nabi kata wala ta'ud. Dah suruh buat semula, maknanya sembahyang tu sah seorang diri. Nah, cuma makruh. Jadi menunjukkan Nabi ni hak makruh juga. Kalau kata hak haram. Soal jika ditanya orang kita adalah yang punya karangan berkata kerana bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu pada perbuatan mereka itu dan perkataan mereka itu, maka betapa kita ikut pada yang lain daripada syariat pengulu kita Nabi Muhammad SAW. Baik, dia tanya, dah kalau kita ni disuruh mengikut perbuatan Nabi Muhammad seorang saja, kenapa kita, macam mana kalau kita ikut Nabi yang lain daripada Nabi Muhammad SAW? Dan kan Nabi-Nabi yang lain ni semua Nabi belaka. Tak. Nabi ni tak ada reka sendiri. Nabi yang dilantik oleh Allah lah. Maka jawab bahawa murad. Murad ni mana dikendaki. Murad. Orang Melayu dia pun nama murad. Anak. Murad. M-U-R-A-D. Tak. Asalnya murad. Murad. Murad mana yang dikendaki. dengan mengikut perbuatan mereka itu dan perkataan mereka itu, iaitu tiap-tiap umat itu mengikuti akan syariat nabinya. Bukan nabi kita seorang dia suruh ikut, tetapi nabi masing-masing lah. Umat Nabi Musa ikutlah Nabi Musa. Umat Nabi Yusuf ikut Nabi Yusuf. Umat Nabi Lut ikut Nabi Lut. Dan kita umat akhir zaman, maka kita ikut Nabi akhir zaman. Dan berkata punya karangan dan dengan dalil ini, iaitu dalil wajib pada ketika, maka kendaknya dalil yang ketiga, maka kendaknya itu, iaitu dalil tabligh, iaitu dalil menyampaikan. Iaitulah nabi-nabi ini menyampaikan apa yang telah disuruh sampai, yang merupakan wahyu daripada Allah. Bermula kenyataan yang demikian itu kerana bahawa mereka itu jika tiada menyampaikan kepada kita bagi makhluk, nescaya adalah mereka itu menyembunyikan. Dan jika menyembunyikan mereka itu nabi, nescaya adalah mereka disuruh dengan mengikut pada menyembunyikan. Kita pun kena sembunyilah ilmu, tetapi menyembunyi suatu itu pekerjaan yang haram dan yang makruh itu dilaknat yang mengerjakan dia. Dan Allah Ta'ala tiada menyuruh ia dengan yang haram dan yang makruh, maka mustahil pada mereka itu jatuh pada demikian itu menyembunyi yang telah engkau ketahui dahulu. Nabi-nabi amanah, dengan sebab sifat amanah itulah maka sampai kepada kita agama. Agama-agama ni peraturan yang dibawa datang pada kita. Nak tu agama. Dalam peraturan tu dia ada suruh yang haram, ada larang yang wajib. Suruh yang haram lah kena, suruh perkara yang haram kalau kita tak buat. Larang yang wajib kena, larang yang kalau kita, larang tu kalau, larang tu merupakan wajib, kita kena ikut. Kena taat. Maka menyembunyikan bukanlah sifat nabi-nabi. Apabila amanah, sudah tentu dia tabligh. Dia akan kepercayaan, dia akan menyampaikan. Adapun ulama, ada kalanya dia sampai apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan ada kalanya dia tak sampai. Nampak? Jadi dua. Ulama ni terbahagi dua. Yang pertama dia alim. Nak kata alim tu dia kena ada ilmu dulu. Bila dia ada ilmu, maka dia ada dua jalan. Yang pertama, menyampaikan ilmu. Yang kedua, tidak menyampaikan. Maka yang menyampaikan ilmu ini, ada kalanya dicela dan ada kalanya dipuji syarak. Yang keduanya, tidak menyampaikan, iaitu menyembunyikan ilmu. Ada kalanya dipuji syarak dan ada kalanya dicela. Tapi kalau sebut pada asalnya, yang menyembunyikan ilmu itu dicela syarak. Nah, umpamanya ilmu yang perlu diketahui oleh masyarakat ramai. Umpamanya haramnya konsert. Konsert tu haram. Haramnya konsert hiburan-hiburan seperti itu sebenarnya satu ilmu. Faham tak? Ilmu bukan nak kabur dia ambil lunah saja. Bukan nak kabur ni baca 4 rakaat saja. Itu juga ilmu. Tetapi maknanya apa yang dikerjakan oleh orang sekarang, yang orang tu suka sangat, benda tu haram, itu juga satu pengetahuan. Sepatutnya disampaikan kepada umat. Maka bila disembunyikan konsep itu haram, tidak diberitahu kepada orang, maka itu pekerjaan tutup guru dan alim seperti itu dilaknat oleh Allah. Kerana dia duduk pada negeri yang orang suka sangat buat benda itu. Dan dia tahu benda itu adalah haram, tidak beritahu benda itu haram, maka dia dikira menyembunyikan ilmu. Walaupun dia baca sama lah kitab-kitab lain, kitab musalli baca habis, kitab apa benda ni, Aqidatun Najim pun baca seremedah, tafsir pun baca seremedah, tapi orang haram orang buat learning, dia tak berani nak kata haram, takut orang marah dan sebagainya. Maka orang pun ingat ke dapa, ingat ke boleh, maka pagi petang siang malam rakyat joget nyanyi dan sebagainya. Maka termasuk dikira menyembunyikan pengetahuan yang sepatutnya disampaikan kepada masyarakat. Itu kena jaga benda-benda gitu. Itu menyembunyi yang dicela. Sebab kalau tak kabur korang, orang buat. Orang buat haram, nyanyi korang. Tapi kalau satu dosa yang tidak terkenal dalam negeri itu, tidak kabur bak dosa itu tak apa. Macam dosa itu kebanyakannya berlaku di tanah Arab. Bapa tak buat sini. Maka dikira walaupun benda tu haram, kediam tak apa, kabur. Apatah lagi kalau kita mendulukan yang sunat, menyembunyikan yang haram yang dikerjakan oleh orang. Itu lebih teruk. Sebab tu sekarang ni penyampai-penyampai agama dia kena sensitif lah dengan benda-benda ni. Apa bendakah yang terlebih aula, lebih utama, lebih afdal disampaikan dahulu? Orang tengah gila berjudi, yang sebenarnya cerita bak judi, sama-sama. Orang tengah mabuk arak kapung tuan, cerita bak arak. Orang tu sibuk belagayang, sibuk cerita hal belagayang. Nah. Maka penyampai yang paling utama dapat menarik ataupun sebagai sumber maklumat yang paling ampuh tidak lain daripada khutbah Jumaat. Nah, kerana khutbah Jumaat ni kaki ada pergi surat pergi khutbah Jumaat. Nah, kaki lomba pergi main Jumaat. Kalau dia ni tak pergi surat, ayah haji haji ni duduk di rumah pergi main Jumaat. Nah, maka Jumaat lebih kuat senyatanya daripada kuliah-kuliah maghrib. Maka dalam khutbah-khutbah Jumaat sepatutnya disampaikan sungguh-sungguh. Nah, apa benda yang orang tengah gila dia ni? Masalah orang mendedahkan aurat, masalah melokong kezaliman, membiarkan anak isteri dalam keadaan tidak menutup aurat dan sebagainya. Nah, kena khabar sama. Itulah wakil yang sepatutnya dia ambil berat oleh para petik. Nah, maknanya kampung kita sibuk curi. Kedua bab curi, potong tangan gini dalam neraka kena gini. Ini ketubuh bak tanam pokok mutang. Mana carilah benih yang terbaik daripada pejabat pertanian. Nah, situ duduk sibuk awet sangat bosian kapung tu. Nah, ai dak kena. Wa amma dalilu jawazil a'radil bashariyyah ya'ni musallat wa salam fa mushahadatu wuqu'iha imma li ta'zimi ujurihim aw li tashri'i atau litasalli ani dunia atau litambihi li khasati qadariha inda Allah taala wa adami ridahu biha dari jazain li auliyaihi bi'tibari ahwalihim fiha alaihi wassalatu wassalam. Adapun dalil haruf a'radul bashariyah atas mereka itu Nabi alaihi wassalatu wassalam, maka dilihat jatuhnya a'rad bashariyah ini sifat manusia dengan mereka itu ada kalanya kerana membesarkan pahala mereka itu atau kerana mengajak atau kerana sabar daripada dunia dan kerana mengingatkan bagi kekejian qadar dunia pada Allah SWT dan kejadian redha Allah Ta'ala dengan dunia akan negeri membalas bagi sekalian awliya wali-walinya dengan sekira-kira bagi kelakuan mereka itu dalamnya dalam dunia alaihi mustalatu wassalam. Jadi nabi-nabi ni kita tengok dia melakukan amalan sifat-sifat tabii manusia, makan, minum, berniaga, bernikah, tak berehat, bersia-sia buatlah ke, tapi tak buat benda-benda yang haram, tak buat benda-benda yang menjatuhkan martabat, tak buat benda-benda yang menyebabkan orang akan rasa dunia ni molek. Sebab tu nabi-nabi semuanya zuhud. Nah, sebab tu nabi-nabi semuanya takwa. Sifat-sifat tasawuf tu ada berlaku pada segala nabi. Semua nabi sifat dengan sabar, syukur, muraqabah, muhasabah diri dan sebagainya. Nabi-nabi boleh mengambil dunia, tetapi nabi meninggalkan dunia takut umat itu terikut-ikut. Nah, mengambil sangat dunia, duduk kejauh dunia. Dalam Nabi meninggalkan dunia supaya jadi pengajaran bagi umat akhir zaman pun, orang tetap akan kejauh juga dunia. Nah, itu pun Nabi tak berpaling apa dipanggil oleh dunia pada peristiwa malam Mi'raj. Kan, suara dunia memanggil, tak akan nak cerita. Nabi tak paling. Dia beri alaih salam, kata mujur Rasulullah tak paling. Kalau paling, semua umatmu akan kejauh dunia belaka. Nah, oleh kerana tak paling, majoriti je yang kejauh dunia. Nah, tidak paling tu. Dan Nabi tidak minum arak ketika dipilih, minum arak ataupun susu. Nak minum arak ke susu? Nah, Nabi pilih susu. Tak ambil arak dalam peristiwa Mi'raj. Nah, Nabi kata Jibril, kalau mu ambil arak, tak dosa sebab arak tu tak mabuk. Nah, tapi umat mu habis akan kedaruh arak. Dalam Nabi tak ambil arak, pilih susu pun tunggang langgang habis umat Nabi. Nah, tunggal langgang habis, hok pi tu di peri dua pi kuda isak gang, hok minyak tina, hok ganja, hok moping, heroin, macam-macam peseng. Nah, ais, dah ais. Nah, punah jahanam habis. Maka nabi-nabi di dalam kehidupan harian beramalannya ditunjukkan dengan perbuatan meninggalkan kesenangan dunia. Tujuannya supaya kita belajar bahawa dunia ini bukan tempat balasan. Dunia bukan tempat balasan. Nah. Oh, tengok Nabi dah ambil. Mana dunia ni dah boleh. Kalau boleh mesti Nabi ambil. Kerana Nabi kasih pada benda-benda yang baik. Nah, benda yang boleh Nabi kasih. Tiba-tiba dunia Nabi dah ambil. Mana dunia tu? Sepatutnya kita dah ambil lah. Bukan dah ambil dunia macam kita sekarang. Mana tak lah berebu sampai tinggal akhirat. Nah. Artinya wadalih harul arad basyariah atas kiliang Rasulullah SAW dilihat jatuhnya dengan mereka itu. Jatuh ni maknanya berlaku. Dengan mereka itu ini jatuh berlaku. Nabi-Nabi ni dia sifat manusia. Bagi orang yang semasa mereka itu, semasa mereka itu orang dengan Nabi. Dan sampai demikian itu, iaitu cerita Nabi ni tabiat manusia dengan khabar mutawakil. Khabar mutawakil ni khabar yang diceritakan oleh ramai sahabat kepada orang yang tiada semasa mereka itu. Dengan mereka itu. Baik. Mungkin ada orang yang kata Nabi ni dia macam pari-pari. Nabi ni dia macam malaikat terbang situ semari. Dah, nawak mereka. Kerana cerita yang sampai kepada kita dengan khabar mutawatir. Khabar ni cerita lah. Khabar-khabar ni bahasa Arab. Surat khabar. Di mana surat cerita. Macam-macam cerita dalam kan. Nah, ini khabar mutawatir. Dia dua khabar. Dia ada satu khabar mutawatir, satu khabar ahad. Khabar mutawatir ni yang ramai sahabat tabaqah dia tu meriwayatkan. Bukan seorang saja. Ini seorang je cerita. Abu Hurairah seorang je. Tak panggil mutawatir. Dia panggil hadith ahad. Nah, tapi kalau hadith tu Abu Hurairah dia cerita. Nah, Abu Ibn Umar cerita juga. Abu Siti Aisyah pun khabar gitu juga. Apa Abu Sa'id pun khabar gitu. Sayyidina Uthman pun khabar gitu juga. Lima orang dan ke atas menurut Imam Syafi'i dia kata mutawatir. Nah, maka dikira ramai. Jadi kalau empat orang saja sahabat menceritakan, jatuh matabaknya hadis ahad. Hadis ahad ni dia ada hadis sahih, dia ada hadis hasan, dia ada hadis hadis dhaif pula. Nah, baik. Khabar mutawatir ni khabar maknanya yang mustahil lah orang pakat berdusta belaka nak cerita kepada kita. Maka bohong belakalah orang kata dia ni malaikat, dia ni macam Tuhan. Bukan. Kerana ditengok sendiri oleh mata lendir sahabat, Nabi sebenarnya manusia. Tak. Dia bersifat sebagai sifat manusia, iaitu sampai masa lapar makan, masa dahaga minum air, masa sakit nak cing di tandah, masa bila dewasa menikah, bila nak cari piti negara, tak kadang bela kambing, tak kadang sakit dan sebagainya. Dan tiada kemudian dilihat atau sampai khabar yang mata itu berkendak kepada kenyataan lagi bahawa sekalian mereka itu sakit mereka itu. Jadi khabar mutawatir ni tak boleh kita tolak. Tak boleh nak tolak. Baik, dia gini mutawatir gini. Cerita mutawatir, khabar mutawatir. Hadis mutawatir tak tulis lah. Nah. Orang mari khabar kita kereta berlanggar. Putus kepala. Mutus sikap. Lawang dengan kereta giling. Haa. Seorang mari cerita kita. Nak, mana boleh jadi tu. Boleh jadi nak, dia pun tak nampak mana kau. Nak. Atau boleh dah aku tengok diri. Boleh jadi nawak. Tapi semua orang cerita kita belaka. Lalu seorang balik tanya orang sungguh, aku tengok diri ni macuk darah. Nak. Lepas tu kawan kita pula siapa pula lagi dia ubah macam ikan. Aku tengok diri kita putus pala. Lepas tu siapa pula sebuah bah lagi 44 orang. Cerita gitu tengok belaka turun tengok. Kita panggil hadis mutawatir. Faham? Orang yang tolak cerita lagu tu mana rosak akal. Nah, kalau seorang dua boleh dipertikai. Nah, jadi mutawatirnya sampai kepada kita nabi-nabi ni macam yang sampai kepada kita lah. Nabi bela kambing. Nampak? Nabi sakit. Nabi sakit nabi. Kita pun sakit kerana manusia. Ada pun Tuhan dia tak akan sakit. Dia tak sakit. Batu bohong dia kata maknanya nabi ni jenis anak Tuhan. Kalau Nabi ni jenis anak Tuhan, Nabi Isa tak sakit. Nabi Daud, Nabi Ayub tak sakit. Nah, bukan Tuhan dia tak sakit. Kerana dia kaum dia sempurna. Nah, sempurna. Nabi sakit. Cuma kata ulama-ulama Nabi ni apabila sakit dia tak sakit macam kita. Tak macam kita lagu mana, dia tak sampai bodoh macam kita. Sampai tepi melanda wa. Siapa lambat sikit je kau maki caruk kanak lambat beli obat lambat bawa balik nasi kapit. Tak gitu. Siapa berobat kau minta ke manusia tak minta ke Tuhan. Nabi tak sampai gitu. Dia ambil minta ke Tuhan. Siapa maknanya hak haram pun berobat juga telah anak tikus. Kau kata anak tikus telah anak tikus. Anak nyakit lelah. Nabi-Nabi dah tak sakit-sakit. Tapi tak lari daripada garisan hukum bila berobat. Dia ikut akan apa? Lalu dia orang kata anak tiku. Nak merah-merah. Nak anak tiku. Nak. Telah juga kita cari merah-merah. Kais. Gua ayah saya anak tiku. Tak. Ha, boleh nama. Oh, gelinya aku nak akan. Tekuk maka. Tutup mati. Tutup mati. Pegang ekor saja. Bulan mulut. Tak lalu. Penyeklah pisang. Nak makan orang haram. Berat sungguh. Apa dia gitu? Nak. Mati juga kan? Mati kerana lelah juga. Bukan mati kerana lekat anak tiku. Tekuk. Nah. Maknanya Nabi-Nabi dah ada lah berobat sahabat tangga buat hak arah lagi tu. Maknanya reka anak tiku. Baru beranak lah. Nak. Mujur dia kata kena hak baru beranak. Kalau hak tukang reka tu kata hak umur 4 tahun tu. Tiku. Sosok lengan. Tak bahan tanah kita lekat tekuk. Nah. Jadi janganlah siapa melanggar hukum syarak. Nabi sakit tapi tak sampai jatuh martabat dalam bab berobat. Nabi sakit tapi sabar tak sampai tepi menolong maki caruk korang. Dia lambat beli obat, lambat pula. Salah beli obat ni caruk ke anak. Nah, tu anak beli obat salah kan. Ni makinya hamu apa semua. Tak ada Nabi-Nabi gitu. Nabi sakit kak tapi tak geger kampung korang kata. Kita kalau mari rumah dalam tok unggung. Kek lutut kan. Dua hari je. Kek lutut. Nah. Tak ada lah tok unggung kata malah duduk lama. Dia bilang kat ni, kat ni, kat ni nyocok ni, nyocok ni. Kat ni nyocok. Lama nyocok dan nyocok. Semalam nyocok. Dia tak nyocok apa tahun? Tak nyocok. Ada 60 tahun dah. Dah berdak bisik bangau. Tak. Kau khabar tak nyocok. Tak sakit. Tak. Tapi pelik lah kalau kita pergi rumah orang. Assalamualaikum. Dia kata nak duduk lah. Nak kabur dia. Tak nak kabur kita ni. Tak sakit sikit dia ni. Kata nak tanam lagi buat dia kabur gitu. Tak, memang pelik nak kabur tak sakit. Ha, jenis manusia tak. Nak kabur sakit sikit je lah. Tapi, tak lah. Bakal kata lah. Dosa kabur. Tapi memang cayang lah kita ni. Nak, sakit sikit tu dua hari tu. Bisa bangun. Oh, tak sakit 18 tahun. Nyak sunyi. Macam kan jual kan, jual. Nak, tengok laku kan. Ada bisa bangun. Ada laku. Nak, sakit kedang laku. Malam-malam, nyak. Tak bisa bangun. Nak, relax. Tak ada kecoh apa pun tak ada. Dah laku ngak eh. Nak siapa orang tunggu di meja nak tunggu orang bangun perak lebu nak duduk lalu. Oh dah laku tu. Nak. Ha. Tak ada mesti bangun tu bang. Ya. Beli getah si aju ikat biti. Bang. Malam-malam ya. Berak tak ada orang masuklah kedai dia. Boleh 3 hari ha lu ah. Buat dah orang ni dah. Pahal nak bising bangun lah orang deki ke anak lah apanya. Kita tak buat dah. Kita tak ada lagi baluh dengan orang pun macam-macam. Nah, ada selalu lah. Itu jenis tabiat gitu. Tapi jagalah kalau kita niaga kedai makan. Ada orang masuklah kedai makan. Kita dia buat maksiat, kita tanggung dosa. Ada orang mahu tak sedar. Dia buat maksiatlah kedai kita, kita tanggung dosa. Kerana kedai kita tu milik kita. Ha? Ada pun orang sewa rumah lain. Nah, dia sewa rumah bujang. Neh, nampak molek. Neh, tapi belakang mata kita ia balik rutinnya. Balik rajatan. Tak, depan kita molek. Maka kita tak tanggung dosa tu. Kan dia buat di belakang. Tapi kalau memang orang yang memang dah nikah kahwin nak sewa rumah kita. Umpamanya tak. Dia bersekedudukan lah. Kita tahu tak nikah. Haram pun sewa. Pasal tu tahu. Ni nak kedai ni banyak kena ni. Neh, tak kira kapi lah. Ada janggup. Baju belakang tulis pemuda. Orang bulak boleh mu gosok aku dalam kedai, mu pegang peha aku, aku peluk kono aku cium pipi macam-macam lah kedai. Hukumnya harta yang dapat daripada keuntungan kedai itu tidak diberkati oleh Allah Taala kerana kedainya kedai yang malunah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak jaga. Nah, waktu Nabi kata pegang Islam dari zaman macam genggam bara api. Nah. Betul tak itu? Tak setuju akak langgang. Tapi gitulah. Nak buka kedai si ragang ke, roti canai ke, apa ke, tengok. Kalau berlaku dalam tak alat lah kedai, pergi selalu. Kuasa di atas kita. Dengan lidah kita guna. Kerana kita tuang kedai. Faham? Berat lah. Berat tak berat gitu lah. Tidak kita tanggung lagi. Nak? Ada pula kedai orang, kita tak ada kuasa. Nak? Jadi fardu kifayah. Dalam kedai kita, fardu ain. Siapa tuan kedai? Nak? Pakai? Ni biasa je ni. Pakai kedai, kapi lah. Bagi harakah. Kau dalam kedai tu. Nah, perlu bosnya awek tu awek ni. Nah, hukumnya kedamu sui. Kedamu maja. Nah, kedamu apa benda ni celaka. Kerana membiarkan orang melakukan perkara yang mungkar, yang fahish dalam kedai kita. Nah, sumber pendapatan kita walaupun halal tetapi tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga benda gini. Nah, umur sewa itu lah. Nah, banyak ni beri sewa bilik. Dia tahu dua walik rajatan apa semua. Nah, ada hak marah, hak bagus lah. Nah, ada marah. Dia hambak tu ada. Ha, tapi tak ramai. Biar gitu. Kalau nak kutip peti sewa, ulang-ulang. Lepas tu boleh pergi Mekor anak tahu. Nah, ini kena jaga. Dan makan mereka itu dan minum mereka itu, Nabi-Nabi dia sahabat tengok makan, minum dan sebagainya. Tapi dah tak sampai jatuh martabat. Nah, kita makan minum kerana kita manusia. Nabi makan minum kerana mereka, memang mereka juga manusia. Tetapi Nabi bukan manusia biasa. Nah, manusia istimewa. Nah, dijaga oleh Allah adab-adab mereka itu. Nabi makan sampai hak kenyang saja. Bila kenyang berhenti. Nah, kita tengok lauk. Nah, kalau gudu tambah lagi. Nah, ada kalanya makanan itu zatnya haram. Nabi tak makan juga. Dia panggil haram zati, daging babi. Nah, ada kalanya barang zat itu halal tetapi sumbernya haram. Maka haram juga makan. Nah, macam orang yang menyalahkan guna kuasa. Tak, dia kona kau tu, kona kau ni, kabel tu, kabel kau ni, cari bilik dia 30-40 ribu, ni kau hanya. Lepas tu panggil orang kapur makan, haram makan. Nampak? Kerana dia sumber itu adalah kezoleman semata-mata. Tak, tipu duit, rakyat dan sebagainya. Tak, maka makan haram. Kita berbuk dah kira. Dan rasa-rasa panggil berbuk lagi makan. Nah, berbuk lagi makan. Dia kata halal kan nasi. Nasi kan halal beras. Tahu dah. Sumber mari dua-dua mana. Nah. Tipu tanah, tipu projek, tipu apa. Boleh beti. Ni kau anak. Panggil orang makan. Haram makan. Kena jaga. Nah. Bak orang Melayu ni tak kira haram gitu. Dia kira haram ni babi. Makan beruk. Nah. Bewak gula. Hal tu baru haram. Kalau berah. Nasi biani. Nah. Mana. Orang lupa diri selalu. Nah. Nabi minum tapi tak sapalah minum tinggal adab-adab minum. Kita belajar lah minum. Ustaz minum belah cacang. Ustaz. Berhenti kat kedai tu cendol makan belah cacang. Habis tu cendol lah makuk. Nak ustaz. Dipanggil ustaz cendol. Boleh makan belah cacang ustaz. Ngaji mesti. Bodoh ni ustaz. Mana boleh. Dah haram, dah haram. Tetapi sebagai pimpinan tak boleh buat kerja gitu. Nak. Tak boleh Nak tunjuk contoh yang baik. Nak, hak belakang orang lain. Nak, di rumah ustaz dia mana makan nasi orang belah negak. Nampak tak? Maknanya, acor apa semua buat belakang ustaz. Tak, orang nampak tu. Kaki pik oleh. Nak, orang nampak. Nak, tunggu Quran makan apa benda ni. Pengak jagung negak. Orang tahu. Boleh tak? Tak boleh. Tetapi, mudaratnya tidak meratai. Tak harap. Ini orang ramai. Buffet. Nak? Buffet. Tok guru. Makan belah cacang. Baca kita baru mati. Komang sepanjang. Baca kita tafsir. Nak makan belah cacang. Tak boleh. Anak wek. Anak wah boleh. Anak murid. Nak? Dia guru tak boleh. Jadi biasa. Tak tak? Jadi biasa. Kalau nak buat benda-benda, nak hotel-hotel. Nak? Pesan dia lah gitu. Dia ni kalau nak buat hotel-hotel ni, dia orang jabat tak boleh. Nak, jabat tak ada masalah lah. Pegawai tak habis, cuma malam kan orang sana buat benda, makan-makan hotel. Nak, lagi dia ni, Islam tau. Hotel apa? Nak, surah lah. Mesyuarat, surah. Sama yang gitu. Nak, ni hotel. Malam kat jubah, malam ni baju bunga bolok ni. Ada bunga bolok atas kocek. Faham tak? Biarlah kan. Rambut tu tak ada sorak tak kapi. Nah, lama duduk orang sikat rambut. Nah, dah kilat. Dan berkahwin mereka itu. Jadi kena jagalah. Batu contoh-contoh yang ditunjukkan oleh ulama salafus soleh cukup kita kagumlah. Nah, Orang ngaji tak ikut adat ni orang ngaji. Orang ngaji pakai yang baju sama macam orang ngaji. Ngaji balik Azhar, balik Mesir, balik Jordan, balik apa? Syria, balik Yaman, macam ada ngaji pakaian. Takkan sama kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah adakah sama orang yang ada ilmu pengetahuan dengan orang tak ada ilmu? Nah, sama. Nah, marempik pakai baju panas dia nampak. Marempik pakai seluar jeans dia nampak. Nah, kita serobok balik. Marempik tak kafir, tak kafir juga. Nah, ini biar dia beza lah. Biar dia beza sikit. Dan berkahwin mereka itu, Nabi-Nabi berkahwin kerana mereka manusia. Dan kita pun berkahwin. Tapi Nabi berkahwin, taklah siapa buat perkara yang salah si syariah. Tak ada Nabi sanding. Dalam hadis di mana Nabi sanding ada. Tak. Orang awam sanding, mula-mula sabar. Tak. Tapi kalau ulama tak sabar dah. Tak. Hafiz Quran, sanding. Mula lihat dia, 30 juzuk lah ada. Siap dengan sanding. Pakainya, puan ngatir lelaki. 30 juzuk dalam ada pakaiannya. Boleh ke lelaki pakaiannya? Tak. Ya, pakai yang perempuan lah tu. Maksud dalam apa benda ni? Tahmirul asabi' ini pakai yang perempuan. Nampak? La yajudu lirijazi qatun. Tidak harus bagi laki-laki sama sekali. Tak boleh. Pakai cat kuku tak boleh. Ina ni cat kuku lah zaman ni. Dulu cat kuku zaman dulu. Nanti lelaki pakaiannya. Nak? Ke pondang ke ni? Nak? Apalah kaji kebaya je kau. Tak. Kek-kek saja. Dia kau sikit. Kau sikit. Kau sikit. Ina pakaian. Pakaian perempuan. Tak. Kemudian maka menyatakan yang punya karangan akan beberapa faedah. Wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Tujuh puluh tujuh. Maka Yahudi. Ha? Oh, cerita jurai nak bagi tau. Setelah cukup 9 bulan. 7. Perangan kedua sudahlah tu. Okay. Baik, kita ambil atasnya. Maka Yahudi-Yahudi itu pun suka ceritakan perempuan sundal itu mau merosakkan wali Allah itu. Lalu diperkenankan oleh mereka itu. Baik, kita sambung cerita tentang jurai sikit lagi nak habis. Agak-agak habis orang ni cerita jurai ni. Ini seorang laki-laki zaman Bani Israel yang cukup kuat beribadat, ikhlas beribadat kerana Allah. Duduk seorang. Kerjanya siang puasa sunat, malam beribadah. Semayang, lepas semayang. Itu. Kita apa tidur, makan, apa makan, tidur. Jadi, oleh kerana ibu dia berdoa, mu jangan matikan anakku jurai ini, melainkan menguji dulu dengan seorang perempuan lacu. Jadi, biasanya doa ibu ni mustajab. Doa ni tidak baik, dicegah oleh syarak. Salah mak dia ni. Tapi nak jadi cerita. Anak tak salah, mak yang salah. Sebab pergi doa gitu. Maka Tuhan pun uji. Jadi, satu hari zaman perempuan ni, dia dengar di pasar, duduk cakap puak-puak Yahudi. Yahudi kata seorang laki-laki nama jurai kuat sangat, duk ibadat siang, duk baca kitab Taurat malam, dengan kiam mulai, dengan apa, dah berhenti. Bertahun-tahun. Kita buat punah, kita buat kacah. Maka orang puang tu pun dengar, dia pun mari. dan kata kepada Yahudi-Yahudi ni, biar kuat punah dia. Dan mu tak berani ingat ke dia, biar kuat punah. Nak? Ha, aku akan buat punah dia, biar berzina. Eh? Maka Yahudi dengar dah ada puan nak tolong buat punah. Kita musuh kita, ada orang nak tolong kata orang hujur. Faham tak? Ha, gitu. Tak apa, boleh. Kalau kita boleh. Maka perempuan sundal itu pun mencari jalannya. Tetapi jalan ia baginya hendak memperdaya. Tapi tiada jalan ia baginya hendak memperdayakan wali Allah itu. Hak puan pun bila Yahudi setuju, dia pergi kat pondok jurah ni, madrasah ni. Nah, tengok duduk semayang. Pas semayang salam bangun lalu. Pas semayang salam bangun lalu. Nah, tak ada nak cakap. Maka dia pun goda lah. Nah, lalu kot depan pergi mari-mari tak layak mana. Nah, lepas tu menyanyi dah, joget macam-macam, break dance depan, enggak ada apa. Dah jurah. Dah orang jujur, orang ikhlas. Pasti kalau kita ikhlas, faham ibadah. Kau mengaji tak kalau ikhlas, faham mama. Dah ikhlas, tak. Nah, betul. Ha. Akhir-akhirnya, sebut dalam hadis yang lain, dia jok zina. Pelacur ni, Ibn Surat ni, dia paling comel pada masa tu. Tak? Paling comel sekali. Poroh hak lawa sekali. Tak jadi apa juga. Buang baju, buang skirt, buang macam-macam dah buang. Tak jadi apa. Nak? Tengok. Lanjah dah depan buang. Bangun. Allahu Akbar. Sejak hati. Ada apa? Nah. Kalau cikgu tahan tau. Tak tahan. Tu cikgu tak tahan. Cikgu hak warok sekali tu. Dah surah ladang dia warok sekali. Tak tahan tak. Ya. Buat mal saya cakap so. Tak. Cikgu tak tahan. Dah sungguh. Bukan kata dah wali Allah ya, wali. Ha. Tapi wali jujur. Tidak sombong. Akhirnya dah sakit hati sangat lagu mana. Puan ni liar kok. Maka ia pun dapat jumpa seorang gembala biri-biri itu, ia pun langsung mengeceknya gembala, diajaknya berzina dengan perempuan Sunda ni. Dari nak ajak berzina tak boleh. Tak jurai waktunya. Nak. Akhirnya diturun daripada pondok jurai, jumpa dengan orang bela. Orang duduk rumah gembala, nah. Orang duduk agak kambing. Dia pun ada orang agak kambing, bukan kaki semayang. Tak kaki main kami, kaki ceru kupu. Orang tu sibuk dengar surah dia dah sudah lagi dalam bila pagi. Belak gugu-gugu. Tak, duduk ceru kupu lagi. Tak ada benda lagi dia. Nah, daya joget awet ni. Nah, lewa ke depan je. Dia lepas dengan kami-kambing. Faham? Dia pun. Apatah lagi dunia sudah terbalik. Umpama lesung yang mencari ulu. Alu. Jadi terbalik ya. Patutnya alu mencari lesung. Lesung cari alu. Alu kembali kambing kan. Faham tak? Lesung nak puang tu lah. Porong ni. Nah? Macam leni ya. Leni lesung cari alu. Jujur. Tak, balik lagi. Balik dengar. Lalu kau kubi-kubi patah tak? Lalu kubi patah. Lalu kubi padang syar bandar belakang-belakang tu. Tengok ah benda jadi rakyat Terengganu. Kena supah dah, kena laknat habis dah. Dak jadi sia habis keturunan. Nak rosak punah janang ni. Mana negeri kita ni bukan lagi Darul Taqwa. Nak. Jadi darul-darul ni jarul bawah tu negeri binasa tu, negeri maksiat. Nak. Sebab apa? Nyanyi sama. Hak tu maksiat. Nak anjuran pun nyanyi sama. Nyanyi tak mau. Lepas habis lagu-lagu. Maknanya lepas satu main sini, orang kata apa? Orang kata apa? Gerak ayam. Pagi ayam, haji. Haji, orang-orang. Waktu orang muda lah. Lepas tu mamam. Dia gini. Dia kata buat jenis. Nyanyi tak mau. Ni pasal lagu tak mau. Ni dia kerja dia panggil. Cikgu. Kalau orang tak kerja tu, dia akan sekali nyanyi. Dia pergi kerja dia bagi tu. Dia pasang pun bagian nyanyi. Dia panggil kerja apa? Kau ni yang panggil ni duduk depan-depan ni. ada sambok apa semua, boleh ikut depan. Dia pun pasal lagu mau, pasal lagu cakap sikit, pasal lagu pula cakap sikit, pasal lagu belah-belah pasal lagu cong cong cong cong cong cong cong cong bunyi. Dia panggil benda DJ. Ha, waktu lah, waktu nyanyi yang mau. Tak, DJ waktu nyanyi dia, maka tak nak lalu kata DJ. Takkan nak selawat Allah, tak sabar pula DJ. Maknanya nyanyi tak mau lah, pasang apa putih kejap lehat menyanyi dah ke, nyanyi pula DJ Dere Yusuf. Mula lapak. Faham tak? Tu tak? Tak tu? Tu? Tu tak apa kan? Nah. Kita tak lapak lagi. Sebab apa main tak mau? Memang DJ. Nah? Jangan marah kaku DJ. Bang. Lurik aja kau kata lunggu tu. Nah. Ataupun. Benda tu hulam mencari sambal, patut sambal cari sambal cari ulang, ulang cari sambal. Nah, setelah sengaja menjadinya, lalu si gembala biri-biri itu pun terus berzina dengannya, berzina sampai menjadi bunting perempuan itu. Zina lah dalam ni surat ini, mana ada kondong. Dan jurai wali Allah itu tidak tahu berlaku dengan di tempatnya demikian itu. Dekat dengan madrasah dia. Nah, dia zina situ. Zina, ngandung selalu dah. Porong ni. Cik bagi hospital pun sana. Tengok kat perang atas pun. Oh, dia lekat dah. Nah, mengandung dah. 4 bulan, 5 bulan dah. Setelah cukup 9 bulan, perempuan itu bunting. Ia pun beranak seorang budak laki-laki. Allah Allah, nah, cakap tu. Dah habis juga cerita. Pasal ada soalan sikit. Saya ada tengok cerita orang barat dalam TV yang disiarkan sehari kata dalam bahasa Melayu. Dan cerita itu ada sebut saya separuh Yahudi. Dan tanpa sengaja saya membaca. Yang menjadi persoalan saya, boleh menjadi kafir ke tak? Saya jadi takut kerana hal ini. Dia pergi baca situ. Nah, pelakon tu kata saya, dasar kata saya separuh Yahudi, saya seorang Yahudi. Dia baca saya seorang Yahudi. Dia baca gitu. Nah, maka dia jadi bimbang ke jadi kafir? Jawabnya tak jadi kafir. Hukum perkataan-perkataan itu makruh kita baca. Jangan baca walaupun kita tidak puasa. Nah, neh. Ha, ditulis situ tak. Cerita seorang macam pengakuan seorang. Nah, saya seorang yang beragama Kristian. Dia baca cerita tu. Nah, bukan dia redha agama Kristian, tak kafir. Tapi membunyikan pada lafaz makruh. Jangan beri berapa. Kalau bolehlah. Melainkan dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Macam dalam medan taklim. Tak apa. Ngajak. Ngajak dia apa. Ulang 4 kali betul pun. Tak. Ngajak cara orang nak cerai isteri. Aku cerai akan dikau dengan 3 talak. 4 kali betul malam tu. Kerana malam tu 4 talak. Tak dia apa. Dia medan taklim. Tak. Ataupun maknanya. Suami mengulangkan lafaz talak di depan qadi. Mu kata guana tadi nak dengar biar sahih. Dia kata balik tak jadi 2 kali. Tak. Itu tempat qadi nak tahu masalah. Begitu juga dengan masalah-masalah tadi. Makruh kita baca berlafaz pada mulut dengan tidak kosak. Nah. Biarlah. Tak usah baca. Biar. Jangan keluar suara dah. Baca dalam hati tu dah. Tak. Umpamanya. Tak susah tak jadi apa. Sebelum tidur, haid saya belum kering lagi. Dan saya bangun tidur lewat. Dan haid saya sudah kering. Jadi saya tak tahu haid saya kering masa waktu subuh atau sudah habis waktu subuh. Wajib ke saya qadar solat subuh ataupun tidak? Jawabnya sunat mengerjakan solat subuh. Nah, kalau kita tak dapat pastikan. Kemungkinan sebelum waktu subuh. Nah, kemungkinan setelah habis waktu subuh. Maknanya dalam kes ni dia bangun tidur selepas habis waktu subuh. Katakan habis waktu subuh pukul 7. Dak dia bangun 7:01 minit. Nampak? Bermakna telah dia ada waktu subuh lagi. Tapi kalau bangun dalam waktu subuh memang kena solat subuh. Faham? Dia bangun dalam waktu subuh. Dia bangun masih dalam waktu umpama 6:45. Masih dalam waktu subuh. Tak. Kemudian haid dia pukul 4 ke pukul 6 dah. Itu tak soal-soal lah. Memang mu kena solat subuh. Tetapi isyak itu yang diragui. Nah, kena solat ke tak? Kalau kita rasa berat sebelum subuh, maka kena qada solat isyak. Kalau rasa dalam waktu subuh, solat subuh saja. Tapi ni bangun selepas habis waktu subuh. Umpamanya pukul 7:30 bangun, terlewat. Tak? Semalam hanya tidur lewat dan sebagainya. Maka bangun pun lewat lah. Pukul 7:30. Haid dia berhenti dah. Semalam dia tengok kali terakhir pukul 2:30 pagi. Nah, sebelum tidur. Masih ada lagi haid. Nah, ni dia pemain muskil. Sebelum subuh ke lepas subuh? Kalau sebelum subuh, wajib kena qada subuh. Nah, kalau selepas subuh. Mana selepas waktu subuh, habis dah, barulah berhenti. Kalau dalam waktu subuh dia rasa, wajib kena qada subuh. Tapi kalau dia rasa selepas waktu subuh dah, barangkali 7 suku ni macam gini. Ni 7:30 dah. Baru 7 suku rasa. Ha, maka kalau dia berat sebelum 7 suku, mana habis waktu subuh, tak wajib qada apa-apa. Tapi kalau dia sangsi, mungkin dalam waktu subuh, mungkin juga sebelum waktu subuh, sunat dikerjakan solat subuh. Kalau subuh, kalau kata takdir, kata memang dalam waktu subuh sungguh berhenti, maka subuh yang 2 sunat tadi menjadi qada bagi dia. Dia qada tu menjadi yang kewajipan. Tak. Tetapi kalau selepas waktu subuh dah takdir kata kering 7:30, maka qada tadi jatuh pada solat sunat. Tak pergi apa-apa. Faham tak pergi? Faham tu. Betul ke dibolehkan wanita cukur kening untuk suami? Baru-baru ini ada orang beri ceramah. Dia kata wanita boleh cukur kening untuk suami. Setakat yang saya tahu, Allah melaknat wanita yang cukur kening. Minta penjelasan. Baik, soalan terakhir masalah cukur kening. Cukur kening tu cukur bulu kening lah. Tak? Ha. Dia tanya boleh ke tak? Kalau dengar-dengar kena laknat. Tak? Tapi dia kata ada pula orang ngajar boleh cukur bulu kening. Orang perempuan. Untuk suami. Nah, ha, baik jawab dia begini. Dia kena ada tafsir sedikit. Masalah bulu kening orang puang ni. Cukur bulu kening. Cukur bulu kening dua makna. Yang pertama, cukur licin. Nah, hukumnya haram. Cukur licin. Lepas tu dibuat dengan alis. Dengan peng. Nah, dengan peng. Peng yang buat toreh ni. Peng celok je lah. Peng untuk bulu kening dia tu. Nah. Hukumnya haram. Itu satu. Yang kedua, tidak dicukur habis, ditaruh halus seperti satu garisan. Hukumnya haram juga. Nampak? Hukumnya haram juga. Nah, yang ada khilaf ulama ni, iaitu mencukur bagian yang tertentu sahaja kerana nak merapikan kening. Kening dia tu banyak sangat, macam ke dak luruh, nah. Macam ke parit kapur ni bong jadi ni. Nah. Dengan naik nerung kot pirang. Maka dia pun buat potong-potong sedikit. Nah, dia panggil andam sedikit lah. Tidaklah sampai meninggalkan garisan. Hal tu berlaku khilaf ulama. Sebahagian ulama mengatakan harus untuk mencantikkan bagi dilihat oleh suami. Ha, tu boleh taklid. Faham? Ha, tu boleh taklid. Ha, tu boleh. Nah, tapi bukan buat aduh. Buang alik atas, lepas tu buang alik bawah. Tinggal aluh, tengok. Haram. Ataupun buang semua, tangan kalang saja. Tak, haram juga. Yang boleh, dia kata buang mana bulu-bulu kening yang tidak rapi. Tak, waktu ada ulama' kata tak boleh. Ada ulama' yang mengatakan boleh. Jadi bila kita buat, tak masuk benda mungkar. Kerana benda mungkar, benda yang tidak ada khilaf di kalangan ulama'. Jadi untuk suaminya saja. Untuk suami, maknanya nak tunjuk ke suami kecantikan dia. Tak. Ni suami tengok kening dah lebak sangat, maknanya lebar sangat. Tak kening. Anak dara mana baru nikah, kening macam Rami Belu. Faham tak? Nyanyi ke tu lagi tengok. Tak. Jadi dia pun hak loyal dia tu dia buat beki sikit. Bukan saya buat taruh halus, hak tu haram. Itu ada ulama yang kata boleh. Tempat rujukan ni dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Satu lagi kitab kitab Busyari. Tak, kitab pada menyatakan hukum bulu-bulu badan manusia. Situ ada menyebut khilafnya secara panjang lebar. Tak. Untuk suami, untuk nak tubik luar, nak jalan anak dara, tak boleh. Tak. Tak boleh. Untuk suami saja. Cukur selama untuk suami, tak boleh juga, haram. Jadi hak ni ngajar ni salah ni. Salah ngajar ni. Ajar orang salah ni. Mungkin dia salah, kita salah dengar, ataupun dia sengaja kata memang salah lah. Tak boleh. Yang boleh kita cukur semua kerana suami, bulu putih. Bulu putih boleh. Orang puan. Nampak? Kerana betih bulu ni orang lelaki. Tiba-tiba dia betih bulu juga. Nak? Makin cukur kerana suami tak suka tengok. Nah, macam keting harum mugeng. Maka dia pun buang. Nah, kerana suami tak selesa tengok. Nah, Tak apa nak balik di rumah dia ni. Tak jangan ketinggi. Nah, umpama dibolehkan. Dah dibolehkan. Ada yang menjadi sunat. Harus tu bukan sunat. Tapi kalau maknanya sampai jadi macam lelaki, ada ulama mengatakan wajib dibuang bulu kaki. Tak sampai jadi macam lelaki. Dah. Ha, ada pun nas yang datang ialah membuang bulu kening saja. Bulu betis tak ada larangan. Sebab itulah yang mengatakan haram cukup bulu betis, ha, tidak kuat. Kerana tidak ada nas yang datang. Bulu kening ada. La'anallahu namisat wal mutanammisat. Allah laknat orang yang mencabut bulu kening sampai habis, ataupun orang yang cukur bulu kening, dan juga tukang andam salon yang buka salon dia buang atau cukur bulu kening orang, kena laknat belaka. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi esok start satu bulan, minggu pertama lah, tak ada lah. Jadi Bukit Kecil esok, Bukit Bading lusa, hari Khamis lah, di Wan Esok hari Jumaat, di Pok 7 hari Sabtu, di Pulau Musang hari Ahad, di Gelung Bila Isnin, di Pinang Merah, Selasa di Kemamang. Neh, jadi ada balik hari Rabu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima'alamtana wa alimna mima yang fa'una. Rabbana zidna ilma wa bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.